Kau kalau mau dia, Ala kira ko yasi da je ta si

kadang tidak ada wajib maesti. Kami ni nak roti. Kau pun susun lah. Yang jadi bayar dia ni. Kau nak mungkin sekolah? Saya nak sekolah. Yang susun lah cara jadi ni. Mana mana jalan ngaji. Wajar aku ada wajah gay ini. Kau ngan nomor cara jadi ni kita. Yang nak jadi aku. Mami ni jadi malu. Mami ni tinggal boleh malu. Mami ni nak cari saya malu. Mami ni nak jadi malu. Ise mba sirla momi ya to moema lo asuwasia ele kamba boy modonu dunna ikono kwe kanu ni halasia ya ye taka dugo lule ma edo ka ara ko nya mono dia ka dugo halasia ya Kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kanwa, kan Yeah.

ana mo ko yi nam mi ze bi nam o me si mi ta je ti nam anyanyi nam ta go ja ni maraba Allah ta go ja ni ti no ti no ta go ja ni